Ku mencintaimu tulus dari hati. Ku menyayangimu selalu. Jangan pernah pergi jauh dari hati. Sungguh hati ini dari hati, sungguh hati ini tak mampu. Mengapa kau pergi meninggalkan hati, sungguh hati ini tak apa yang kurasakan saat ini.